Baik. Nuwasil, kita lanjutkan dengan jalsah berikutnya, jalsah 10. Indana harf zai. Zai maftuha. Za. Za. Za. Iqra ya ikhwah. Za. Za. Za. Iqra'u za. Za. Baik. Za atau huruf ini keluar dari ujung lidah. Baik. Dengan apa? Dengan gigi seri bawah. Ya. Dalam keterangan di situ disebutkan sedikit berbeda, namun Allah alam yang tepat adalah bahwasanya zai, kemudian huruf-huruf yang lain yang memiliki sifat safir, zai wasin wasad, keluar dari ujung lidah dengan gigi seri bawah. Nah, tayyib, gigi seri bawah tempelkan di situ. Nah, pada permukaan gigi seri bawah. Tayyib. Dan tidak di atasnya, tapi di bagian permukaan dalam. Nah, adapun suaranya, suaranya jelas melewati ruang atau celah yang ada di antara apa? Antara gigi seri atas dan bawah. As, suara atau udaranya melewati apa? Melewati bagian atau celah antara gigi seri atas dan bawah. Adapun ujung lidah, maka menempel ya, ra'su lisan menempel pada as-safahat atau permukaan gigi seri bawah. Nah, wallahu a'lam. Baik. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Za. Baik. Sifat za di antaranya safir. Inilah yang membedakan antara zai wa dzal. Nah, za memiliki sifat safir, adapun za tidak ada safir. Nah. Jahr sama dengan dzal, zai juga memiliki sifat jahr, al khawar dan istifal. Taib. Inilah perbedaan antara dzal wa zai. Dia di samping apa? Perbedaan pada sifat, pada makhraj, maka zai wa dzal adalah perbedaannya pada sifat as-safir yang dimiliki oleh zai dan tidak ada pada dzal. Taib. Za. Za. Za. Za. Za. Taib. Za. Fa. Za. Fa. Za. Za. Za, za. Ta, za. Ta, za. A, za, za. A, za, za. Ha, ro, za. Ha, ro, za. Za, ja, ro. Za, ja, ro. Kho, ba, za. Kho, ba, za. Za, ba, da. Za, ba, da. A, ba, ta, fa. A, ba, ta, fa. Ja, ha, kho. Ja, ha, kho. Da, za, ro, za. Da, za, ro, za. Baik.